Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang berbahagia ini kita dapat kembali lagi bersilaturahim dalam rangkaian program Ramadan di Metro TV ini, yaitu Berkah Cahaya Ramadan, Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab. Dan sekarang kita akan masuki pembahasan untuk ayat berikutnya di Surah Al-A'raf ini, yaitu ayat ke-59 sampai ayat 72. Dan di sini secara garis besarnya adalah bicara mengenai tugas dan fungsi Rasul dan tantangan yang dihadapi Rasul dalam menghadapi umatnya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini tentunya seperti biasa telah hadir di studio kita guru kita yang akan memberikan ilmunya kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Quraish Shihab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak hanya itu, pada kesempatan yang berbahagia ini juga di studio telah hadir ibu-ibu dari pengajian Nur Ramadan Bintaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, saya rasa langsung saja Pak Quraish mungkin bisa langsung mulai bahasan kita Surah Al-A'raf ayat 59 sampai 72. Fadal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah menciptakan alam raya. Dia yang mengaturnya. Dia menciptakan manusia. Dia yang memberi petunjuk pada manusia. Tidak mungkin dia menciptakan sesuatu lalu dia biarkan begitu saja. Kita fabrik-fabrik aja menciptakan barang ada petunjuk penggunaannya dan pemeliharaannya. Begitu juga Allah. Nah, dalam konteks memberi petunjuk bagaimana memelihara, bagaimana mencapai tujuan yang diharapkan, Allah mengutus nabi-nabi dan rasul-rasul. Nah, di sini di Suratul A'raf ini ada disebut sekelumit dari kisah beberapa nabi. Ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, ada Nabi Syuaib, ada Nabi Lut, ada Nabi Musa alaihi wassalam. Yang pertama yang disebutnya di sini adalah Nabi Nuh. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kalau kita perhatikan, ulama-ulama lantas mengambil satu kesimpulan bahwa pernyataan Allah arsalna mengutus itu berarti Nuh adalah utusan Allah yang merupakan rasul. Arsalna rasul. Sebelum Nabi Nuh ada Nabi Adam, tapi tidak ada pernyataan Tuhan bahwa Nabi Adam diutus sebagai rasul. Nabi Adam dapat wahyu dan lain-lain sebagainya, tapi tidak dinyatakan bahwa dia itu. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, kepada kaumnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu intinya dari segala inti adalah ubudullah ma lakum min ilahin ghair. Sembahlah Allah, tidak ada buat kamu satu Tuhan pun kecuali dia. Maknanya bahwa sejak Nabi Nuh, ajaran Nabi itu adalah keesaan Allah. Nanti kita akan baca di ayat-ayat berikut itu juga, ila adin wa adin akhahum hud qala ya qaumi a'budullah. Lut begitu, Syuaib begitu, dan lain-lain sebagainya, semua mengajar keesaan Allah. Ini inti dari segala inti. Inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Saya takut, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, kalau kamu tidak mengesakan Tuhan, akan menimpa kamu siksa yang amat pedih. Siksa pada suatu hari, boleh jadi belum sekarang, tapi pada suatu hari, siksa itu adalah siksa yang amat pedih di hari yang amat sulit. bisa jadi siksa itu di dunia, bisa jadi juga siksa itu di akhirat. Nanti kita akan lihat lanjutannya bahwa mereka disiksa sejak di dunia. Qala ya qaumi laysa bi qala al-mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Kaumnya berkata, menurut hemat kami, menurut pandangan kami, kamu ini berada di dalam kesesatan. Nah, coba, berada di dalam kesesatan. Bukan sekedar sesat. Berada dalam kesesatan seakan-akan kesesatan itu satu wadah, nol di dalamnya. Jadi tidak ada satupun dari dia yang benar. Kalau saya berkata dia sesat, boleh jadi sesatnya cuma sedikit. Kalau saya berkata uang di dalam saku, semuanya di saku. Ya kan? Manusia dalam kerugian, semua dia rugi. Illal ladzina amanu, kalau beriman keluar sedikit. Wa amilus shalihat, keluar setengahnya. Wa tawasaw bil haq, keluar empat. Ya kan? Innala naraka fi dhalalin mubin. Nabi Nuh menjawab, qala ya qaumi laisa bi dhalala. Wahai kaumku, tidak ada sedikit pun kesesatan yang ada padaku, tetapi aku adalah rasul dari Tuhan pemelihara alam ini. Oke. Kita lanjutkan apa kata Nuh? Tugas saya uballighukum risalati rabbi. Sedang dan terus akan menyampaikan kepada kamu risalah, ajaran-ajaran Allah. Ajaran-ajaran Allah. Ada yang bertanya, kenapa kok dia katakan ajaran-ajaran? Jawabannya oleh sementara ulama, Nabi Nuh itu lama sekali di tengah kaumnya. Berapa lama Nabi Nuh di tengah kaumnya? Berapa ribu tahun ya? 950 tahun. 950. Kita tidak tahu persis perhitungan tahunnya bagaimana. Bisa jadi Qamariyah, bisa jadi Syamsiyah. Bisa jadi tahunnya itu ada yang menghitung setahun itu setiap musim. Jadi kalau kita setahun itu empat musim. Kalau di Indonesia cuma dua musim kan. Di negara lain, di Timur Tengah, di Eropa empat musim. Kita tidak tahu persis. Yang jelas waktu yang lama, berulang-ulang dia mengajak kaumnya, baru dia katakan wa ansahu lakum, saya tulus kepada kamu menyampaikan nasihat ini, dan saya mengetahui pengetahuan yang bersumber dari Allah apa yang kamu tidak tahu. Kenapa? Saya dapat wahyu, kamu tidak dapat wahyu. Saya kira itu ucapan Nabi Nuh. Baru dia nyatakan awa ajibtum anja'akum zikrum mir rabbikum. Masa dia ini dapat wahyu? Maka Nabi Nuh berkata, apa kamu heran ada satu orang yang dapat wahyu buat kamu? Jangan heran. Sebentar kita jelaskan kenapa tidak boleh heran. Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi kenapa tidak boleh heran. Saya aja heran sekarang ya. Kita akan lanjutkan, tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyah. Kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyah. Buat Anda yang baru saja bergabung, tadi kita sempat bahas Surah Al-A'raf itu dari ayat 59, 60, 61, bahkan sampai 62 ya. Tetapi tadi ada sebuah pertanyaan gitu dari tafsir yang disampaikan tadi. Dikatakan bahwa Nabi Nuh sendiri menyampaikan kepada kaumnya bahwa dia ini adalah Rasul yang menyampaikan amanah dan nasihat-nasihat dari Tuhannya. Tapi kaumnya tidak percaya. Kenapa kaumnya tidak percaya? Silakan Pak Kris, bisa dilanjutkan. Ya. Kita kembali. Awa ajibtum anja'akum zikrum mir rabbikum. Apa kamu tidak percaya dan merasa heran bahwa telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhan pemelihara kamu? Nah, kita mau lihat sini. Kenapa dia heran? Dia heran. Masa ada orang dapat wahyu? Saya tidak percaya. Dijawab, apa kamu heran? Saya beri ibu contoh. Oke? Kalau ibu sayang anaknya, heran tidak kalau ibu berkorban untuk anaknya? Enggak. Kalau saya senang pada satu orang, heran enggak kalau saya peringati dia? Tidak. Tidak heran. Tidak. Nah, Tuhan ini maha kasih. Dia mencipta manusia. Heran enggak kalau dia menunjuk satu orang untuk membimbing manusia? Tidak. Tidak. Itu yang dimaksud. Apa kamu heran bahwa Allah itu mengutus seorang dari kelompok kamu? Bukan jin yang dia utus, bukan malaikat yang dia utus. Manusia yang hidup di sekeliling kamu, yang kamu kenal dia. Apa kamu heran? Jangan heran dong. Datang kepada kamu. Dan dia itu ja'akum, dia datang kepada kamu. Dia tidak panggil kamu sini, dia yang datang. Itu Nabi Nuh begitu, bahkan semua Nabi begitu. Datang mengingatkan. Mubalik juga harus begitu. Jangan tunggu. Jangan tunggu jamaah datang. Datangi. Bahkan orang berkata, main sepak bola pun jemput bola. Jangan nunggu, ya kan? Itu. Ja'akum, kita lanjutkan. Ja'akum zikrum, peringatan, pengajaran. Mir rabbikum, dari Tuhan kamu yang membimbing kamu. Terhadap datang itu kepada terhadap satu orang untuk memberikan peringatan kepada kamu, walitattaqu, dan untuk menghindarkan kamu atau untuk menjadikan kamu terhindar dari bahaya. Takwa itu terhindar dari keburukan. Gitu? Jadi orang yang bertakwa kepada Allah itu berusaha menghindari keburukan. Berusaha menghindari ancaman Allah. Bagaimana caranya? Taat kepada Allah. Walitattaqu wala'allakum turhamun, dan supaya kamu terus menerus mendapat rahmat. Rahmat turhamun, kamu dirahmati. Siapa yang merahmati? Allah merahmati. Bukan cuma Allah merahmati. Lingkungan akan rahmat pada Anda. Manusia-manusia yang baik rahmat pada Allah. Malaikat rahmat pada Allah. Pada Anda, oke? Fakadzabuhu, maka mereka mendustakan, nggak benar, nggak percaya. Faanjainahu walladzina ma'ahu fil fulk, maka kami selamatkan Nuh bersama orang-orang, yakni yang percaya padanya, di atas sebuah perahu. Wa aghraqna alladhina kazzabu bi ayatina, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Innahum kanu qauman amin, mereka itu adalah orang atau kaum yang buta mata hatinya. Oke. Satu hal yang kita ingin garis bawahi dari ayat ini, yang mana Allah beritakan lebih dulu, keselamatan baru siksa atau siksa baru keselamatan? Saya bacakan ayatnya. Maka kami selamatkan Nuh bersama orang-orang yang dengan dia di atas perahu, dan kami tenggelamkan. Yang mana lebih dulu? Selamatkan Nuh. Begitulah seharusnya. Anda harus selalu mengingat nikmat. Kalau ada musibah, jangan pandangan Anda tertuju pada musibah. Ingat sebelumnya ada nikmat. Kalau mau menyampaikan sesuatu pada orang, sampaikan yang baik-baik dulu. Karena kalau Anda diingatkan dengan yang baik-baik, lantas terjadi satu musibah, Anda berpikir, ini hanya satu, sebelumnya sudah banyak. Ada teman saya kena sakit gula. Ya, terus dia bilang apa? Alhamdulillah, sudah 50 tahun saya menyicipi gula. Ini, ya, itu pelajaran-pelajaran yang ditarik dari itu. Baru dia katakan, selesai ringkas. Dia katakan, wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad kami mengutus saudara mereka Nabi Hud. Oke. Nabi Hud itu sampai sekarang ada kuburannya di Hadramaut. Masih diziarahi orang. Hadramaut, ya. Ya kan? Jadi dia itu diutus dari daerah sana. Di ada ditemukan prasasti pada tahun 1893, kalau saya tidak keliru, prasasti tertulis dalam bahasa Arab kuno bahwa kami melaksanakan syariat Nabi Hud. Jadi Hud itu ada orangnya. Oke. Kami utus Ad kepada Ad saudara mereka Hud. Kita bertanya sekarang. Nabi Hud itu taat kepada Allah. Muslim yang baik. Iya kan? Oke. Kaum Ad itu durhaka atau tidak? Durhaka. Durhaka Ad. Kenapa Allah menamai kami utus kepada kaum Ad saudara mereka Hud? Itu berarti ada persaudaraan seketurunan, sesuku, sebangsa. Tidak selalu persaudaraan itu sesama muslim. Saudara non muslim juga saudara kita sekemanusiaan. Orang yang sebangsa, saudara kita sebangsa, sesuku. Artinya kita punya persamaan dengan mereka. Jadi jangan fahami kita baru bersaudara dengan sesama muslim. Ya, ini buktinya. Ad itu orang-orang Arab lama yang sudah punah. Tidak ada lagi sekarang. Mereka itu sangat kuat. Hebat orang-orangnya. Kita lanjutkan dulu. Apa kata Hud? Ya qawmi abudullaha malakum min ilahin ghairu. Persis sama dengan Nuh. Afala tattaqun. Tidakkah wajar kamu itu berusaha melakukan amal kegiatan yang menghindarkan kamu dari siksa Allah. Qalal mala'ul ladhina kafaru min qawmihi. Berkatalah tokoh-tokoh masyarakat dari kaumnya. Mala itu pemimpin-pemimpinnya. Mala itu terambil dari kata mala'a penuh. Kita kalau melihat orang yang kita kagumi atau pemimpin, mata kita terbuka lihatnya. Iya kan? Kalau orang kecil, kita picingkan mata. Iya. Itu maknanya. Qalal mala'ul ladzina kafaru inna lanaraka fi safahatin. Kami melihatmu berada di dalam kepicikan. Kalau tadi kesesatan, sama aja kamu ini orang picik. Inna lanaraka fi safahatin wa inna lanazunnuka minal kadzibin. Kami menduga keras kamu adalah pembohong. Qala ya qaumi laisa bisafah walakinni rasulur rabbil alamin. Tidak ada sedikit pun kepicikan dalam sikap saya. Tapi saya adalah rasul dari Tuhan pemelihara alam. Jadi Hud rasul juga. Rasul juga. Oke. Okay? Baik, kita akan lanjutkan nanti apa yang diucapkan Nuh kepada kaumnya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Kris. Nanti kita akan lanjutkan lagi kelanjutan dari tema bahasan kita kali ini yaitu surah Al-A'raf dari ayat 59 sampai 72. Kami akan segera kembali, tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy. Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi sempat dibahas mengenai pertentangan yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh dan juga Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Bahkan kaum Ad sendiri menuduh Nabi Hud itu sebagai pembohong gitu. Dan dijawab juga oleh Nabi Hud. Nah, silakan Amikris. Baik, saya kira di sini dikatakan ubalighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya menyampaikan ajaran-ajaran Tuhanku dan aku buat kamu adalah nasihun amin, sangat tulus dan terpercaya. Nasihat itu ketulusan. Jadi nasihat itu sebenarnya pada mulanya bukan artinya pembicaraan yang ini, tapi tulus. Kalau Anda tidak tulus dalam menyampaikan sesuatu, maka apa yang Anda sampaikan bukan nasihat. Sama halnya dengan sedekah. Sedekah itu artinya benar. Kalau Anda memberi sesuatu tidak secara benar, bukan sedekah namanya. Itu tulus. Nasih. Saya ini tulus. Sebabnya ada hadis Nabi, ad-dinun nasiha. Agama itu bukan nasihat. Agama itu ketulusan. Kemudian ditanya, liman, tulus buat siapa? Lillah, nasihat buat Allah, bukan berarti nasihat ini, tapi artinya tulus kepada Allah, tulus kepada Rasul, tulus kepada, itu arti ana nasih, saya tulus, saya tidak minta upah. Dan saya ini, kamu tahu sebelum ini saya orang terpercaya, kamu percaya saya. Dan sampai awajibtum anja'akum zikrum bir rabbikum, sama persis dengan ucapan Nabi Nuh, kamu heran Tuhan mengutus. Itu Allah di dalam Al-Qur'an ada menyatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu. Itu orang musyrik, orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi tidak akan beranjak dari kepercayaan mereka kecuali kalau kami kirim rasul yang menjadi bukti. Jadi kan kirim rasul, ya kan, itu artinya. Oke, kita lanjutkan. Anja'akum zikrum bir rabbikum. Baik. Wadhkuru iz ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Ingat-ingatlah sewaktu Allah menjadikan kamu khulafa. Ada istilah khulafa, ada istilah khalifah, ada istilah khalaif. Khalifah tunggal. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalaif dan khulafa. Kalau khulafa, pengganti yang mempunyai kekuasaan politik. Kalau khalaif itu pengganti tok, walaupun tidak punya kekuasaan politik. Ini ad, orang-orang kuat, orang hebat, sehingga dia mempunyai kekuasaan politik dibanding dengan kaum-kaum sebelumnya. Kaum ad itu membangun dia punya pemukiman yang dilukiskan oleh ad, oleh Allah Subhanahu wa taala, iramadzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, ya kan, itu kaum ad, bangun bangunan yang luar biasa tinggi-tinggi yang tidak dibuat seperti itu di seluruh negeri pada masanya. Oke, okay. Nah, jadi kamu dijadikan khulafa setelah kaum Nuh. Wazadakum fil khalqi basta. Allah memberikan kelebihan kepada kamu dalam penciptaan kamu. Badanmu lebih kuat, hartamu lebih banyak. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingat-ingatlah nikmat-nikmat Allah. Dan lakukanlah amal-amal soleh sebagai mensyukuri nikmat itu supaya kamu beruntung. Qalu ajitana li ta'budu Allah wahdahu wa nadara kana ya'budu abauna. Apa kamu datang kepada kami untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan kami tinggalkan apa yang disembah oleh orang tua kami? Mereka menyembah berhala-berhala. Kalau begitu, ancamanmu datangkan saja kalau memang kamu benar. Dia Nabi Hud berkata, kalau demikian maka pasti akan jatuh kepada kamu rijsun, siksa yang amat buruk dan murka Allah. Baru dia katakan, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha. Apa kamu membantah aku menyangkut nama-nama yang tidak ada artinya? Jadi itu setiap kata ada artinya. Kalau tidak ada artinya itu omong kosong. Itu yang dia makan omong kosong. Kamu membantah saya ini, kamu katakan Tuhan ini bukan Tuhan. Kalau kamu namai ini Tuhan, itu omong kosong. Saya kira itu yang. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Quraisy. Masih ada lagi yang akan kita bahas, tapi sepertinya jamaah di sini sudah banyak yang mau bertanya nih, ya. Silakan Ibu yang mau bertanya. Langsung pertanyaannya. Terima kasih. Bapak, saya mau bertanya bahwa tadi dijelaskan dari ayat 59 tentang bahwa Nabi Nuh itu utusan Allah. Di sini tidak disebutkan tentang utusan seperti Nabi Adam dan Nabi Idris. Ya, ya. Terima kasih. Ya. Bagus. Sebenarnya ada satu hal. Yang penting ini dulu. Kalau tidak disebut di sini, boleh jadi disebut di tempat lain. Yeah. Idris kan ada disebut di tempat lain. Di sini pun tidak disebut Nabi Muhammad, tidak disebut Nabi Isa. Nah, itu satu. Yang kedua, dalam konteks ini yang disebut di sini rasul-rasul, Adam itu bukan rasul, Adam itu nabi. Kita percaya 25 orang nabi. Adam kita percaya sebagai nabi, tetapi beliau bukan rasul. Rasul pertama, tidak mustahil ada nabi-nabi yang tidak disebut Allah sesudah Adam. Iya. Iya kan? Jadi yang disebut namanya di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang memperoleh wahyu, itu dinamai nabi. Yang diberi tugas untuk mengajak masyarakatnya, itu dinamai rasul. Jadi semua rasul itu nabi, tapi tidak semua nabi itu rasul. Saya kira itu. Okay. Ya, sudah jelas ya Bu ya. Pak Kures mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak Kures, mungkin kita masih ada waktu tadi. Iya, kita kembali kepada ya. Ini. Apa kamu membantah aku menyangkut nama-nama yang kamu namai? Kamu menamainya demikian dan orang tua kamu juga menamainya demikian, padahal Allah tidak menurunkan untuk nama itu, tidak memberikan untuk nama itu satu kekuatan. Saya ingin jelaskan ini. Jadi begini Bu, setiap kata, kata itu wadah. Iya. Wadah. Mesti ada isinya. Iya. Kalau periuk tempat menanak nasi, ibu isi dengan apa deh misalnya batu, benar gak itu? Benar. Oke. Wadah itu ada tempatnya, ada kadarnya. Kalau ibu cuma isi setengah masih kurang, kalau isi lebih tempat. Semua ada tempatnya. Setiap kata harus begitu, harus ada isinya. Ada kata yang isinya buruk. Iya ya kan? Iya. Yang tumpah buruk juga. Makian itu wadah. Yang tumpah buruk. Nah, isi masing-masing sesuai dengan wadah. Saya kira itu ya. Jadi kita kembali lagi kepada ayat kita ini. Ini kita temukan lagi di sini nabi berkata, nantikanlah, saya bersama kamu akan ikut menantikan. Nah, baru Allah menyatakan fa anjaynahu walladzina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabiral ladzina kafaru bi ayatina wa makanu mu'minin. Maka kami selamatkan Hud bersama umatnya, lalu kami putus akhir dari pasukan mereka. Apa maksudnya diputus akhir dari pasukan mereka? Maksudnya begini, biasanya kalau kacau masih ada sisa di belakang kan? Sudah biasa orang udah deh, tidak ada artinya lagi, ditinggal aja itu, biarin dia. Kata Tuhan tidak, sampai akar-akarnya kami padamkan, kami habisi. Itu ya. Saya kira. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisyah. Bagi Anda yang masih setia bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Ya, memang kalau kita lihat dari ayat yang kita bahas, dari ayat 59 sampai 72, sebagian besar di situ dikatakan para rasul itu mengajarkan kepada kaumnya, yaitu tentang ketauhidan, tentang Allah itu Esa, dan mendapatkan pertentangan yang luar biasa. Bahkan cukup banyak pembenaran-pembenaran yang akhirnya menuduh, bahkan para rasul itu dituduh sebagai seorang pembohong. Pak Quraisy, ini ada pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraisy. Kita dengarkan sama-sama apa pertanyaannya. Silakan. Mau bertanya Pak Quraisy. Demikian. Untuk dakwah Nabi Muhammad SAW, kalau dilihat dari segi waktunya itu lebih singkat dibanding Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya, tetapi boleh dibilang lebih sukses. Apakah ada perbedaan antara dakwah Nabi Muhammad SAW dengan Rasul dan Nabi sebelumnya? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua poin yang saya ingin kemukakan di sini. Yang pertama, menurut pakar-pakar Muslim atau non-Muslim, sukses Nabi Muhammad itu tidak bisa difahami melalui nalar. Kalau mau pakai akal, tidak mungkin dalam 23 tahun dia bisa mengubah masyarakat dia bisa meruntuhkan sendi-sendi dua superpower masanya. Kalau bisa diberi contoh, kalau ada satu orang sakit, tidak mau berobat, tidak mau makan obat, lantas dia sembuh, apa artinya itu? Allah. Itu Allah. Ada. Ya Allah. Allah yang menyembuhkan. Jadi sukses Nabi Muhammad itu karena Allah. Itu sebabnya kalau Anda berkata bahwa Nabi Muhammad itu punya keterlibatan yang luar biasa secara mandiri sehingga mendapat sukses, Anda dinilai tidak memberikan gambaran yang tepat. Allah misalnya dalam Al-Qur'an kan waktu perang Badar dikatakan wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Kamu waktu melempar bukan kamu yang lempar, ya, Allah yang lempar. Kalau kamu berjanji bertemu dengan pasukan musyrik itu, pasti kamu tidak bisa ketemu. Tapi Allah yang mau. Ini satu. Jadi yang kedua, dalam konteks kita menganalisa sukses ini, memang berbeda dakwah Nabi Muhammad itu dengan dakwah nabi-nabi sebelumnya. Nabi Isa misalnya, itu kita baca dalam Perjanjian Baru. Kalian tidak akan percaya kepadaku kalau aku tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Jadi dia mengandalkan mukjizat. Kalau Nabi Muhammad ketika dimintai mukjizat yang bersifat material, dia katakan saya nggak bisa, Tuhan punya urusan itu. Jadi beliau mengandalkan dalam dakwahnya nalar, mengandalkan dalam dakwahnya kebersihan hati. Masyarakat yang ditemui Nabi Muhammad sampai sekarang ini pikirannya udah lebih terbuka, ya kan? Kritis dan lain-lain sebagainya. Itu sebab sukses tersebut. Saya kira itu. Baik, ini ada lagi pemirsa yang ingin bertanya, ya. Kami persilakan, silakan kita saksikan sama-sama. Pak Ustadz Khoreis, saya mau bertanya. Semua nabi menyampaikan tema la ilaha illallah yang bermakna tidak ada Tuhan selain Allah. Oleh karena pentingnya hal tersebut, kapan kita bisa mengenalkan Allah kepada anak-anak kita dan bagaimana caranya? Ini paling sulit. Paling sulit karena anak-anak kita itu bagaimana ya? Anak-anak kita itu belum memiliki kecerdasan yang penuh untuk memahami biasanya uraian orang tua yang ini. Banyak pertanyaan itu yang diberikan pada anak. Termasuk dalam konteks keesaan Tuhan, itu banyak sekali pertanyaan yang mestinya diberikan kepada anak contoh-contoh. Oh, kasih contoh. Ya, mungkin tidak anak itu lebih banyak melihat daripada mendengar. Ada anak yang bertanya misalnya, Tuhan Esa, Tuhan ada. Tuhan wujud. Siapa yang mewujudkan Tuhan? Kan begitu. Iya. Kasih dia contoh. Misalnya, suruh dia berhitung. Kalau Anda suruh dia berhitung, hitung dari satu. Sudah satu berapa? Dua. Sudah dua? Tiga. Sampai akhirnya, udah capek. Ya kan? Waktu dia capek itu, itulah Tuhan. Akal seorang dewasa masih mempertanyakan itu. Tapi kan kita menghadapi anak-anak. Sama halnya kalau dia bertanya, bagaimana itu sorga? Nah, kan ada yang tanya begitu. Bagaimana? Oh, sorga itu semua yang kamu senangi ada di sana. Bagaimana itu? Mainan banyak. Permen banyak. Iya kan? Jadi dia tertarik, dia bisa ini. Semakin dewasa dia, semakin bertambah akalnya, semakin bisa dia pahami. Tapi itu harus ditanamkan sejak kecil dan melalui contoh dari ibu bapaknya. Dia sholat, dia ini. Saya kira itu ya. Setelah ini nanti kita akan mendengarkan kesimpulan dari Bapak Quraisy seputar surah Al-A'raf dari ayat 59 sampai 72. Jadi tetaplah di Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf. tentunya bersama Bapak Quraisy. Ya, kita kembali ke tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy. Pak Quraisy, kesimpulan kita pengen belajar nih di sini. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari ayat 59 sampai 72 dari surah Al-A'raf ini? Silakan. Yang pertama, saya kira kehadiran para rasul itu adalah bukti kasih sayang Allah kepada manusia. Jadi jangan sia-siakan kasih sayang Allah itu dengan mengabaikan tuntunan rasul. Ini semuanya berkata begitu. Yang kedua, inti dari semua ajaran rasul itu adalah keesaan Tuhan. Jadi ada yang berkata begini, jangan sampai keyakinan tentang keesaan Allah itu mencederai hati Anda. Kenapa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai' wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni orang yang membawa kemusyrikan sampai mati, tetapi dia boleh jadi masih mengampuni dosa yang lain. Jadi jangan sampai ini goyah itu keesaan Allah. Dia Maha Esa dalam zatnya, Maha Esa dalam perbuatannya, Maha Esa dalam sifatnya, dan waktu saya beribadah hanya buat dia, bukan yang lain. Semua rasul membawa itu, ya kan? Kita baca ini semua berkata budullah. Yang ketiga yang kita ingin tarik kesimpulan dari sini, tuntunan Allah dalam kehidupan keseharian kita, bahwa selalu banyak mengingat nikmat Allah, selalu banyak bersyukur. Karena kalau sesekali Anda terkena musibah tapi seringkali bersyukur, musibah itu jadi ringan. Kalau menyampaikan suatu berita pada orang, sampaikan yang gembira-gembira dulu, yang baik-baik dulu, baru dia ini. Itu yang kita, itu yang dilakukan oleh Nuh, itu yang dilakukan. Selanjutnya, yang dinamai saudara itu bukan hanya saudara seketurunan, bukan hanya saudara seagama, tetapi juga saudara sekemanusiaan. Tentu saudara sebangsa. Saudara itu sebenarnya artinya, kalau dalam bahasa Arab, itu artinya persamaan, sama. Jadi kita dengan kucing sama enggak? Beda. Kita beda tapi punya persamaan. Makhluk kita sama-sama Allah. Makhluk Allah. Allah ya. Jadi kita bersaudara dengan kucing. Itu sebabnya pemboros dinamai saudaranya setan. Punya sama dengan setan. Sama-sama. Kita itu seudara, saudara itu seudara. Kucing menghirup udara juga atau tidak? Iya. Udaranya sama dengan yang kita hirup. Kita seudara, kita saudara. Ya toh, itu sebabnya di sini. Yang terakhir barangkali yang kita ingin nyatakan di sini, bahwa Allah memerintahkan untuk selalu mengingat nikmatnya, dan mengingat nikmatnya itu adalah mengamalkan tuntunannya, dan dengan demikian segala tuntunannya kita ikuti sebaik-baiknya. Yang terakhir, kata tidak ada arti slogan. Kata harus mempunyai isi dan harus mempunyai kekuatan yang mendorong Anda melakukan kegiatan sesuai dengan isi dari kata itu. Harus sama antara kata dan perbuatan. Harus satu sama. Kata dengan perbuatan. Kata dengan perbuatan ya, harus sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Quraisy. Mudah-mudahan sejak hari ini kita jadi semakin faham dan kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya pada Allah. Tidak bergeser hati kita, tidak goyang hati kita untuk mengakui keesaan Allah. Dan yakin bahwa ada Allah yang akan selalu melindungi kita dan menjaga kita. Kadangkala kita suka ragu, Pak Quraisy. Kita bilang, saya yakin sama Allah. Tapi begitu ada ujian, masih bergantung sama selain Allah nih, Pak Quraisy. Ya, ini teguran dan renungan buat kita semuanya. Terima kasih pemirsa, Anda sudah tentunya menyimak acara Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Syihab. Dan terima kasih ibu-ibu dari pengajian Nur Ramadan yang sudah hadir. Terima kasih Pak Quraisy Syihab. Saya David Ali Kundur Diri. Tentu jangan lupa saksikan terus rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan hanya di Metro TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.